الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد إخوتي في الله رحمني ورحمكم الله melanjutkan kajian kita Fathul Majid syarah kitab Tauhid. Masih masail dalam bab ke-17 innakala tahdiman ahbab at-tasi'ah madharratu ta'zim al-aslaf wal-akabir, bahaya dan madharat pengagungan kepada orang-orang besar yang ditokohkan, diagungkan, begitu pula leluhur dan nenek moyang seseorang. Wah, saya keturunan ini, keturunan saya begini-begini. Dan itu terbukti ketika Abu Thalib lebih memilih ajaran Abdul Muttalib salafuhu, itu leluhurnya, pendahulunya, ketika diingatkan kepadanya tentang keagungan dan kehebatan Abdul Muttalib. Dan Abdul Muttalib begini, begini, orang besar, orang penting, orang mulia, ajarannya pun begini, begini, begini. Karena itu sangat dieluh-eluhkan dan punya kedudukan besar di hati mereka, begitu agung dan sakralnya, sehingga itu yang lebih diprioritaskan, lebih dipilih daripada tauhid dan iman. Walayyadzubillah. Sehingga itu yang dimaksud oleh Syekhul Islam Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, aslaf wal akabir fi syarr, kalau itu dalam kejelekan. Adapun kalau itu dalam kebaikan, artinya pantas untuk mereka dimuliakan, diagungkan, dijadikan panutan, maka itu tidak masalah dan bagus. Sebagaimana mukminin diperintah untuk melakukan demikian kepada pendahulunya, para sahabat, para tabi'in, aslaf. Mereka akabir hadihil ummah, tokoh dan pembesar umat ini, jadi toladan, panutan. Bagaimana Abu Bakar, bagaimana Umar, bagaimana Utsman, Ali dan segenap sahabat, kemudian tabi'in dan a'immah. Demikian, jika pengagungan itu kembalinya kepada ilmu, ini karena ilmunya, karena fadilahnya, atau karena usianya, fahada syai'un thayyib, paling tidak karena usia dimuliakan. Sebagaimana Rasulullah SAW sebutkan di Bukhari dalam Adabul Mufrad, inna min ijlalillah ta'zim atau tauqir di syaibatil muslim, termasuk dari kemuliaan yang Allah berikan pada hambanya, yakni itu perintah Allah, dimuliakannya seorang yang telah beruban muslim, Ini orang tua, rambutnya, jenggotnya sudah pada putih beruban. Dimuliakan karena usianya, dihormati begini, maka itu baik. Tetapi yang dimaukan oleh Syekhul Islam dalam poin ini, masalah yang ke-9, kalau itu dalam syar, dalam sesuatu yang menyalahi syariat, kemudian dibenturkan dengan leluhur. Seperti Abu Jahal ini, Abu Talib, leluhur Mujur, Abu Talib, begini, begini, begini. Disebutkan semua itu untuk menolak ajakan iman dan tauhid, ajakan kebenaran yang diserukan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka itu yang berbahaya dan besar bisa menghalangi seseorang dari tunduk dan mengikuti kebenaran. Al-ashirah asyubhalil mubtilin bidalik istidlali Abi Jahal bidalik syubhat ahlul batil sebagaimana Abu Jahal berdalilkan dengan itu. Karena itu yang Abu Jahal katakan, atarghab an millati Abdul Muttalib, kamu membenci dan mau meninggalkan ajaran Abdul Muttalib. Itu ajaran leluhur kita. Kalau bahasa-bahasa orang sekarang, kamu lebih pintar dari nenek moyangmu. Itu tokoh-tokoh orang-orang besar di suku kita, di daerah kita dan semisalnya. Kamu meninggalkan mereka. Kamu anggap mereka bodoh, orang-orang goblok, salah semua. Itu syubhat mereka. Dan Allah sebutkan di dalam Zukhruf 2:3, وَكَذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِنْ نَذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُطْرَفُوهَا إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَى أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَى آثَارِهِمْ مُقْتَدُونَ. Dan demikianlah, tidaklah kami utus sebelummu di desa dari orang yang mengingatkan kepada mereka ancaman Allah, kecuali orang-orang yang melampaui batas dari penduduk desa itu mengatakan kami telah mendapati leluhur kami dalam suatu ajaran. Agamanya berbeda dengan yang engkau sampaikan, yang disampaikan para nabi atau rasul. Dan kami hanya mau mengikuti leluhur kami, enggak akan kami mau meninggalkan ajarannya. Terus mereka semua salah di neraka. Kita yang generasi belakangan ini yang benar di surga. Syubhat ini yang menghalangi mereka untuk taat dan patuh kepada para rasulnya. Maka kewajiban seorang muslim seharusnya dia ikuti apa yang datang dari Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun yang menentang dan menyalahi itu dari siapapun, bahkan kalau itu orang tua kandungnya, leluhurnya, siapapun, maka harus dia tinggalkan. Tidak ada yang boleh menghakimi Quran dan Sunnah. Justru Quran dan Sunnah yang menjadi hakim, menentukan mana yang salah dan mana yang benar. Al-hadiyata asyara asyahid liqaunil a'mali bil khawatim. Ini menguatkan bahwa al-amal bil khawatim, amalan orang itu tergantung akhirannya seperti apa di akhirnya. Makanya husnul khatimah itu yang diminta oleh orang-orang soleh dan sangat mereka minta kepada Allah karena itu penentunya di situ. Fa innar rajul la ya'malu bi'amali ahli al-jannah hatta la yabqa bainahu wa bainaha illa dhira' wa sabaqahu al-kitab fa'amila bi'amali ahli an-nar wa dakhala an-nar wa liyadu billah. Rasul sebutkan orang bisa saja sepanjang hidupnya mengamalkan amalan ahli al-jannah sehingga antara dia dengannya tinggal sehasta. Dia didahului oleh kitab, dia amalkan amalan ahli nar, maka dia pun masuk neraka. Makanya jangan kamu percaya pada dirimu sendiri. Jangan kamu ujub, bangga, dan pasrah kepada dirimu sendiri, tapi bersandarlah hanya kepada Allah. Dan mintalah selalu kepadanya istiqamah dan husnul khatimah. Makanya sebagian mereka orang saleh mengatakan al-maut la yantadhir istiqamatak. Kematian tidaklah menunggu istiqamahmu, ajalmu. Nggak nunggu kamu istiqomah baru kemudian kamu akan mati. Walakin istiqim tsumman tadhilul maut. Tetapi istiqomahlah kamu. Benahi akidahmu, ibadahmu, akhlakmu, muamalahmu, sikapmu, perkataanmu, semuanya kamu sesuaikan dengan sunnah. Istiqomah. Lalu tunggulah kematian. Dalam keadaan kamu istiqamah. Athaniyata asyarah at-ta'amul fi kibari hadihi syubha fi kulubil dhalin. Merenungi besarnya syubhat ini di hati orang-orang yang sesat. Lianna fil qissah annahum lam yujadiluhu illa biha ma'a mubalaghatihi sallallahu alaihi wasallam wa takririhi fali ajli 'azamatiha wa wudhu'iha indahum iqtasaru 'alayha. Dahsyat betul syubhat ini tadi, masalah leluhur nenek moyang pembesar-pembesar dan tokoh yang diagungkan, yang jadi panutan dalam kejelekan. Dari mana diketahui itu sangat besar dan dahsyat? Dari kisah ini, dari riwayat hadis ini, Rasulullah SAW sangat berambisi untuk Abu Talib bisa syahadat. Sangat ingin. Dan diulang-ulang oleh Rasul, ya am, ya am, dengan penuh kasih sayang, dengan penuh harap. Katakan la ilaha illallah, ana bela nanti kamu di hadapan Allah yaumul qiyamah. Ucapkan la ilaha illallah. Terus Rasul SAW, pengamatan atau kalau di renungi dari kisah ini, terbukti Abu Jahal dan waktu itu Abdullah bin Abi Umayyah bantainya cuma itu, atarghab an millati Abdul Muttalib, cukup itu. Dia hanya menyebut yang lain-lainnya. Wah, ini Muhammad ini misalnya, Muhammad ini ngada-ngada, Muhammad ini anak muda, Muhammad ini begini. Enggak. Yang lain-lain, sumber lain enggak diangkat sama Abu Jahal. Cuma itu yang dia, senjata satu-satunya, dan memang sangat ampuh, dia paham. Menunjukkan besarnya dan dahsyatnya ini syubhat di hati mereka. Artinya besar bagi mereka mau menyalahkan leluhurnya, nentang mereka, leluhur menyelisih pembesar dan leluhurnya ke barat, dia mau ke timur. Berarti dia yusafih ahlam. Mau nilai mereka orang bodoh, salah, di neraka. Fulan. Apalagi itu tokoh di masyarakatnya sebagai orang terkenal, orang yang... Makanya diulang-ulang terus. Dan faham Abu Jahal memang. Targhab an millati Abdul Muttalib. Abdul Muttalib mau kamu salahkan bapakmu. Ya ini terkandung. Di balik itu masa iya Muhammad yang seperti ini lebih ngerti, lebih pintar dari Abdul Muttalib. Walhasil kalau diamati syubhat ini begitu besar dan begitu kenyataannya. Dan ini dari kejelian Syekhul Islam Imam Muhammad rahimahullah ta'ala. Apakah muamati banyak penyimpangan dan kesesatan, ya ini kendalanya untuk mereka mau taat. Terbentur oleh ajaran leluhur, ajaran keturunannya, nenek moyangnya, atau tokoh-tokoh besar yang dimuliakan dan diagungkan. Masa fulan salah? Orang besar, orang alim, orang begini, masa keliru? Ayat sudah kamu sampaikan, hadis kamu jelaskan, satu-satunya benturan yang betul-betul menghalangi mereka untuk mau iman dan tunduk, mau menerima dakwah dan kebenaran, ya ini. Dan begitulah realitanya. Artinya besar sekali ini pengaruh di hati dolin, seperti yang mulia sebut, di hati orang-orang yang sesat. Tapi yang Allah kasih hidayah, dia ringan, alhamdulillah. Mau itu bapaknya sendiri, mau kakeknya, mau buyut-buyutnya, leluhurnya, pembesar seperti apapun, gak ada nilainya bagi dia. Gak ada bobotnya kalau itu menyalahi Quran dan Sunnah. Nah,